dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa'a minkum jumu'ah falyaghtasil. Barang siapa yang datang di antara kalian al-jumu'ah, mendatangi sholat jumat, hendaknya dia mandi. Perintah dari Rasulullah SAW agar seseorang apabila dia mendatangi sholat jumat untuk dia mandi. Qala Syarif rahimahullah, al-ma'na al-ijmali, makna secara global daripada hadis. Al-istima' di sholatul jum'ah mashadun azim, berkumpul untuk sholat jum'at merupakan mashadun azim, perkara yang besar. Wa majma'ul kabir, dan perkumpulan yang besar. Min majami'il muslimin, dari tempat-tempat berkumpulnya kaum muslimin. Haitsu ya'tuna li'adaiha min anha'il balad, di mana mereka mendatangi Masjid Jami' untuk menunaikan sholat Jumat dari berbagai macam penjuru negeri. Allati yaskununaha, yang mereka mendiaminya, menempatinya. Dan masyarakat yang seperti ini saat ini tidak tampak karena banyaknya masjid-masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Adapun pada masa-masa Islam, maka Masjid Jami' adalah masjid yang digunakan untuk berkumpulnya kaum muslimin pada setiap sholat Jumat dari berbagai penjuru menuju ke satu tempat. Dan biasanya yang menjadi imam dan khatib adalah amir, penguasa, atau orang-orang yang ditunjuk oleh amir, penguasa. Karena memang perkara ini, pelaksanaan sholat Jumat adalah perkara di antara perkara-perkara yang diurusi oleh pemerintah. Ya. Mereka, pemerintah, mengurusi kaum muslimin dalam sholat Jumat mereka, sholat berjamaah mereka, dan sholat idnya mereka. Mereka mengurusi perkara-perkara tersebut. Sehingga tentunya yang paling berhak untuk menjadi imam dan khatib adalah mereka, pemerintah, penguasa, atau orang-orang yang ditunjuk oleh mereka. Itu merupakan hak mereka. Dan dengan itu kaum muslimin datang dari berbagai macam penjuru menuju ke satu masjid jami' di tempat tersebut, masjid yang besar, tempat berkumpulnya kaum muslimin, sehingga terlihat syiar yang sangat agung. Syiar yang besar pada setiap pekannya, yakni sholat Jumat. Wa mithlu hadzal mahfal alladhi yadhhar fihi syi'arul Islam wa ubbahatul muslimin yakunu al-ati ilaihi 'ala ahsani hay'ah. Dan semisal daripada tempat berkumpul seperti ini yang tampak padanya syi'arul Islam dan keindahan kaum muslimin, keelokan kaum muslimin, tentunya orang yang datang kepadanya dituntut untuk berpenampilan sebaik-baiknya. Wa atya bi ra'iman, dan dengan bau yang semerbak harumnya, sebaik-baik keharuman. Wa antaf jisam, dan sebersih-bersihnya badan. Asam hai'an dengan pakaian, ajab ra'ihan dengan tip, dengan minyak wangi. Anggap mujisam dengan mandi. Lidha, karenanya amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatasiru indal ijamilaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mandi di saat mendatanginya. Wali Allah yakuna fihim awsa warwa'id yudhuna bihat musallim, dan supaya jangan sampai ada pada mereka orang-orang yang datang, tentunya datang juga dari tempat-tempat yang jauh, dan mereka juga tentunya pada hari Jumat memiliki aktivitas-aktivitas kerja dan sebagainya, maka untuk kemudian mereka membersihkan diri agar tidak lagi ada wasah, ausah, yakni kotoran dan bau-bau yang tidak sedap yang akan memberikan gangguan kepada orang-orang yang sholat di sampingnya. Bau keringat. Wal malaika al-hadirin, demikian pula tidak mengganggu para malaikat. Karena al-malaika tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Malaikat itu juga terganggu dengan sesuatu yang Bani Adam terganggu dengannya. Bau-bau yang tidak sedap mengganggu kita, maka malaikat pun juga terganggu dengannya. Sedangkan malaikat ikut hadir di situ walaupun kita tidak melihatnya. Bahkan ada di pintu masjid, di situ malaikat yang mencatat. Baru setelah kemudian imam naik ke mimbar ditutup catatan tersebut. Di sana il khutbah wa dzikr, untuk mendengar khutbah dan dzikr dzikrullah. Berkata Syarif, ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ikhtilaful ulama bi ghuslul jum'ah. Para ulama khilaf terkait dengan mandi Jum'at. Fadhahaba adh-dhahiriyyah ila annahu wajibun. Dhahiriyah berpendapat bahwasanya hukumnya adalah wajib. Dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Ahmad ada dua riwayat dalam perkara ini. Mustadilina bihadith, berdalil dengan hadis ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat itu wajib atas setiap orang yang telah ihtilaf, mimpi basah, yakni balik. Muttafaqun alaih. Dan tentunya juga dalil yang lainnya ada. Mungkin insyaallah kita akan sebutkan. Wa dhahaba al-jumhur, dan jumhurul ulama berpendapat ila istihbabihi. Kuasa punya adalah mustahab. Jumhur di sini adalah al-a'immatul arba'ah dan yang lainnya. Baik mazhab Hanafiyah, Malikiyah ataupun Syafi'iyah dan Hanabilah, semuanya berpendapat ya, hukumnya adalah sunnah. Mustadilina bi hadis Al Hasan an Samurah, berdalil dengan hadis Al Hasan, Al Hasan Al Basri dari Samurah. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddoa yaumal jum'ah fa biha wa ni'mah. Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka itulah yang bagus. Wa man iktasala fal ghuslu afdal. Dan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jadi kalau sekedar berwudu fabiha, maka dengan itu nikmat. Baik, bagus. Nikmat. Ini artinya sekedar wudu itu telah mencukupi. Tetapi kalau mandi, maka itu yang lebih utama. Rawahul Khamsa. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan Al-Arba'ah. Qala Ibnu Daqiq Al-Aib. Berkata Ibnu Daqiq Al-Aib. Wala yuqawim sanad hadal hadith al-ahadith al-mujibah. Dan sanad daripada hadis ini, hadis Samurah ini, tidak akan bisa untuk melawan sanad daripada hadis-hadis yang mewajibkan. Wa in kana masyhur fi sanadihi sahihan. Meskipun yang masyhur pada sanad hadis Samurah adalah sahih. Di sini artinya wallahu a'lam bishawab, untuk Ibnu Daqiq Al-Aib beliau lebih cenderung kepada pendapat zahiriyah. Dan kalau kita melihat daripada sanad hadis Samurah dari banyak jalan, tapi semuanya berkisar kepada Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Semuanya kembalinya kepada Al-Hasan Al-Basri dari Samurah. Sedangkan Al-Hasan Al-Basri itu tidaklah mendengar dari Samurah bin Jundub kecuali hanya satu hadis, dan itu bukan hadis ini. Meskipun ada khilaf menjadi empat pendapat di sana, sebutkan oleh para imam hadisin, ya, apakah Al-Hasan Al-Basri itu mendengar dari Samurah atau tidak. Ada empat pendapat. Saya menyatakan tidak mendengar sama sekali. Ada yang mengatakan mendengar hanya satu hadis. Ada yang menyatakan mendengar hanya tiga hadis. Ada yang menyatakan mendengar bahkan seluruh daripada hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Hasan. An-Nasa'i sendiri menyatakan bahwasanya Al-Hasan An-Samurah Kitabah. Jadi Al-Hasan dari Samurah itu kitab, artinya bukan mendengar langsung. Walam yasma Al-Hasan min Samurah illa hadis aqiqah. Dan tidaklah Hasan mendengar daripada Samurah kecuali satu hadis, yakni hadis aqiqah. Wallahu ta'ala alam suwa. Ada penafsir ini maka menyatakan bahwasanya hadis Hasan dari Samurah adalah hadis Hasan. Hadis Hasan dari Samurah adalah hadis Hasan. Artinya, yakni kedudukannya adalah Hasan hadisnya. Sehingga ini yang disyaratkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aib, ya, bahwasannya sanad daripada hadis ini tidak bisa untuk melawan hadis-hadis yang terdapat dalam Bukhari Muslim, seperti hadis yang dibawakan oleh Al-Maqdisi misalnya. Man ja'a minkumul jumu'ah falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian yang datang sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Mutafaqun alaih. Man tayyib, kemudian ghuslu. Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib atas setiap muhtalim. Ini mutafaqun alaih. Sehingga bahasa daripada Ibnu Daqiq Al-Aib kalau dibandingkan, maka tentunya tidak sebanding kekuatan kesahihannya atau kesahihannya antara hadis yang mewajibkan dengan hadis yang menunjukkan sunnahnya. Meskipun yang masyhur tadi dinyatakan bahwasannya sanad tersebut sahih, atau kita katakan hasan. Baik. Wa ajabu 'anil hadits alladhi istadalla bi dhahiriyah bi annahu yufidu ta'kidas sunniyah. Dan mereka menjawab dari hadits yang digunakan oleh dhahiriyah, yakni yang mewajibkan, bahwasanya hadits tersebut memberikan faedah ta'kidus sunniyah, dikuatkannya, menguatkan daripada kesunniahannya. Artinya sunnah ditekankan dengan kalimat wajibun. Wajib di situ bukan berarti betul-betul hukumnya wajib, akan tetapi sangat ditekankan. Wa anna ma'na al-wajib fil hadis al-haqqu, yani wajibun itu adalah haqqun. Hak, sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Seseorang mau mandi, ya, seseorang mau datang sholat Jumat kemudian mandi, maka itu perkara yang benar. Apakah wajib? Tidak. Jadi makna wajibun itu adalah haqqun. Karena yaqulu ahad li ahad, seperti ucapan seseorang kepada orang lain, laka alaiya haqqun wajibun. Kamu memiliki hak yang wajib atas diriku untuk aku tunaikan. Au anna dzalika fi awal Islam. Atau bahwasanya hal tersebut terjadi di awal Islam. Dan ini pendapat daripada Ibnu Abbas. Dan tentunya apa yang menjadi pendapat Ibnu Abbas nanti kita akan sebutkan insyaallah, juga kisahnya Utsman bin Affan masuk ke dalam masjid pada hari Jumat dan Umar bin Khattab khutbah. Kemudian ditanyakan akan keterlambatannya, kemudian memberikan ukur-ukur, diantaranya adalah tertahan oleh suhul kesibukan, kemudian bahkan saya hanya sekedar wudu saja tidak mandi. Umar bin Khattab mempertanyakan, bukankah Rasul menyuruh untuk mandi, tetapi tidak kemudian menyuruh mandi. Dan di situ dalam apa istilahnya mahdhar, ya, dihadiri oleh para sahabat Nabi dalam jumlah yang sangat banyak dan tidak ada pengingkar kepada Utsman bin Affan. Sehingga dalam hal tersebut yang dipahami oleh para sahabat tidak sampai wajib. Bahkan Ibnu Abbas sendiri dengan terang-terangan bisa ditanya apakah wajib, maka beliau menyatakan tidak. Tidak wajib. Nanti insyaallah kita akan sebutkan di inilah. Tapi kalau kita melihat dari sisi komentasi yang disebutkan di sini, bahwasanya kekuatan hadis, ya, yang terdapat dalam Bukhari Muslim, ya, tentunya tidak akan diselawan oleh kekuatan hadis yang diberikan oleh Khamsah yang tadi dari Sa'ab, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Samurah bin Jundub. Tetapi nanti masih akan ada hadis-hadis yang lainnya yang akan kita sebutkan di inilah. Baik. Jadi yang pertama wajibun tadi dimakna hakun. Yang kedua bahwasanya hal tersebut berlaku di awal Islam. Yaumka nasuhabah yalbasuna fiyar athaqila al-khusana. Hari di mana para sahabat memakai baju, memakai pakaian yang tebal dan kasar. Wa ya'rifu, dan mereka bercucuran keringat. Ya. Baju yang tidak menyerap keringat, tebal, kasar, seperti karung kuning, dipakai gak nyaman sama sekali. Terlebih mereka dengan berbagai macam aktivitas kehidupan yang berat. Sehingga kemudian mereka datang ke masjid dalam keadaan pakaian mereka berubah sudah tidak sebagaimana awal dipakai, bau. Maka itu akan sangat mengganggu bagi yang di sampingnya. Fathab harmin humur ra'ih al-kariha. Sehingga muncul dari mereka ini bau-bau yang tidak sedap. Bau-bau yang tidak sedap. Falamma wassa'allah alaihim. Hingga di saat kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan rizki atas mereka. Walakisu khafifat thiyab. Dan mereka bisa pakai pakaian-pakaian yang tipis. Nusikho al-hukmu atau nasakho al-hukma. Ini Allah SWT menasah hukum minal wujud ila istihbab, dari wujud, dari hukum wajib kepada hukum mustahab. Akhroja Abu Awanah an Ibn Umar. Abu Awanah mengeluarkan dari Ibn Umar. Kana an-nas yabdun fi a'malihim. Adalah manusia, Ibn Umar ya, adalah orang-orang dahulu mereka yabduna fi a'malihim. Mereka berpagi hari dalam kesibukan aktivitas-aktivitas mereka bekerja. Fa idza kana fil jum'ah, maka di saat kemudian pada Jumat, jauh mereka pun datang ke masjid Jami. Wa alaihim thiyab mutaghayyir. Dalam keadaan mereka memakai pakaian-pakaian sudah berubah, jadi baunya sudah berubah penampilannya karena aktivitas-aktivitas mereka. Sehingga Rasulullah SAW ya, beliau mencontohkan dan memerintahkan untuk kita memiliki baju khusus di hari Jumat tersebut. Karena hari Jumat berbeda dengan hari-hari yang lain, ya, berkumpul dalam jumlah yang banyak. Fasad udhalikali Rasulullah SAW, maka para sahabat ya, mengeluhkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Faqala, lantas beliau menyatakan, man ja'a minkumul jumu'ah falyaghtasil. Barang siapa di antara kalian mendatangi Jumat hendaknya dia mandi. Maka dohir daripada hadis ini ya, asbab ataupun sababul wurud daripada hadis ini adalah apa yang disebutkan Ibnu Umar. Juga Ibnu Abbas memahami demikian. Ya. Sehingga maknanya mirip dengan semisal hadis terkait dengan puasa bagi orang yang sabar. Laisa minal birri asyam bisabar. Rasul menyatakan bukan termasuk kebaikan puasa di saat sabar. Apakah maknanya itu tidak boleh berpuasa? Tapi tidak demikian yang dipahami. Tergantung daripada kondisi. Maka ini yang dipahami oleh para sahabat. Jadi hadis tersebut ada sebab munculnya, asbab wurudnya. Baik, sebagaimana pula ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muqtalib wal yastan wal yastah dalam riwayat yang lain. Dan hendaknya dia bersiwak. Di situ disebutkan siwak dan disebutkan satu lagi yang lupa. Al-muhim di situ apa namanya? Ya ghuslu yaumil jum'ah wajibun ala kulli muqtalib, kemudian dengan wawu atof. Ya wawu atof itu tentunya kepada ghusl. Ya. Dan bersiwak, sedangkan siwak jelas ya tidak wajib. Walya takau ya, kalau tidak salah yang ketiga ya, jadi dan memakai wangian itu pun tidak ada akan wajib. Sehingga kalau dibawa kepada mana ghuslu yaumil jum'ah wajibun, itu adalah wajib. Sehingga konsekuensinya siwak dan memakai ini juga merupakan kewajiban, karena dalam konteks satu hadis lanjutan ibadah hadis. Wallahu a'lam. Jadi, ada pun yang dirujukkan oleh Asy-Syaikh Al-Qasim rahimahullah di sini, beliau mengatakan, beliau lebih cenderung kepada pendapat Dhahiriyah rahimahullah. Wal haq anna hadhihi adwiba ghairna hudah li ta'wil al-hadits an dhahirihi. Dan yang benar bahwasanya jawaban-jawaban jumhur ini tidaklah cukup ya, untuk mentakwilkan hadis dari zahirnya, memalingkan hadis daripada zahirnya. Walidha qala Ibnu Qayyim, karenanya Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Hadyu yakni Zadul Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad, Ibnu Qayyim menyatakan wa wujubuhu aqwa min wujubil witr. Ini bagi yang menyatakan witr itu wajib ya. Dengan jumhur juga mengatakan tidak wajib. Dan kewajibannya itu lebih kuat daripada kewajiban sholat witir. Wa qira'atul basmalah fi sholat, dan membaca basmalah di dalam sholat. Wa wujubil wudu min masjid nisa, dan juga lebih kuat daripada wajibnya berwudu daripada menyentuh wanita. Wa masjid zakat, dan menyentuh kemaluan. Wa wujubi sholat ala Nabi SAW fi tasahud bin akhir, dan wajibnya bersholat kepada Nabi SAW pada tasahud yang akhir. Demikian kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, yang ini merupakan pendapat ya tentunya diambil dari syekhnya, dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memiliki satu pendapat sendiri yang berbeda daripada pendapat-pendapat yang lain. Beliau mengkhususkan bagi yang berkeringat. Jadi beliau memandang dari sisi qaidah wallahualam. Ya, bahwasanya al-hukum ya turun al-ilah, hukum itu ya bergantung pada ilahnya. Sehingga ilah yang disebutkan oleh Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas di awal Islam, kalau itu ada walaupun di akhir Islam dan memang ada, masih ada wajib ya. Orang mungkin ya ada tetap orang-orang yang pekerja keras, pekerja kasar ya misalnya, yang tetap membawa kepada pengaruh badannya dan akan membawa kepada mengganggu yang lainnya. Kalau tidak mandi habis bekerja keras misalnya, maka berlaku baginya hadis tersebut di awal Islam, berlaku baginya. Nah, ini pendapat daripada Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dia menyatakan wajibul ghuslu 'ala man lahu 'arad, dan wajib mandi bagi orang yang dia berkeringat. Auri ya ta'adza bihi ghairah, atau bau badan yang terganggu dengan bau tersebut orang selainnya. Bau badan yang dengan itu orang yang di sampingnya akan terganggu. Apa memang ada orang-orang yang apa keringatnya itu kalau keluar memang bau, berbeda dengan keringat-keringat yang lain. Itu ada. Sama-sama berkeringat, satu orang dengan orang lain itu ada beda keringatnya. Ada yang memang keringatnya tersebut luar biasa, bau. Bisa pengaruh daripada apa yang dimakannya, atau memang wallahu a'lam bagaimana. Nah, mungkin pengaruh keringat ini. Dan bagi orang yang merasa bahwasannya keringatnya itu bau, bisa gak gitu merasakan anak keringat mana ini bau, ya, merasa seperti itu, maka berarti dia mandi senang dan mandi di saat tidak mudah bisa sholat jumat. Dan ada yang bisa menghilangkan bau, serai minum daun serai apa ya, serai ada daun serai itu dikonsumsi, direbus, dikonsumsi, insya Allah akan menghilangkan bau bau keringat. Wa qala al-Bawi fi Shahih Sunnah, dan berkata al-Bawi dalam Shahih Sunnah, istilah para ulama di wujub ghusl Jum'ah ma'tifatim ala anna shalah jaizah min ghairi ghuslin, bersepakat para ulama akan wajibnya mandi Jum'ah bersamaan dengan istilah para ulama. Para ulama berbeda pendapat akan wajibnya mandi Jumat bersama dengan kesepakatan mereka bahwa sholat itu sah ya izah min ghairi ghusli, dengan tanpa mandi. Khilafnya adalah akan wajibnya, tetapi apakah sah kalau tanpa mandi, maka jawabannya adalah sah sholatnya, sholatnya sah. Itu ya, kita bacakan di sini dalil-dalil masing-masing pendapat dari apa yang telah disebutkan tadi, maka kita membagi pembahasan ini menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat jumhurul ulama yang menyatakan hukumnya adalah sunnah. Pendapat yang kedua, pendapat dzahiriyah yang menyatakan hukumnya adalah wajib, dan pendapat yang ketiga adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang ada rincian di situ. Wajib bagi orang yang ada padanya illah diwajibkannya hal tersebut. Illahnya apa? Ra'ihah kariha, ya, bau yang tidak sedap, berkeringat. T. Pendapat yang pertama di antara yang digunakan dalil adalah ayat di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru kalian kepada sholat di hari Jumat, maka bersegera ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegera untuk dzikrullah. Itu sisi pendalilannya, dan tentunya sisi pendalilan di sini bagi yang menyatakan tidak wajibnya bersegera kepada zikrullah. Nah, di situ tidak disebutkan apa untuk kemudian mandi, sehingga kembali hukumnya adalah kepada apa yang disyariatkan di saat seseorang tidak menuju sholat, yaitu pada ayat yang lain di dalam surat Al-Maidah. Pada ayat yang lain di dalam surat Al-Maidah, idza qumtum ila sholat fasilu wujuhakum. Kembalinya kepada asal hukum mendatangi sholat adalah wudu. Kenapa? Karena di sini jika diseru kalian untuk sholat pada hari Jumat, Kalau ada hukum lain di saat hari Jumat itu ada hukum lain selain daripada wudu, misalnya disebutkan di dalam ayat ini, tetapi tidak, maka kembali kepada asal hukumnya mendatangi sholat adalah cukup dengan berwudu. Itu sisi pendalilan daripada pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur. Jumhur ulama disunahkannya sholat, disunahkannya mandi Jumat dan tidak wajib. Dalil daripada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah hadis yang telah kita baca tadi, An Hasan al-Basri dari Samurah bin Jundub. Man tawaddu'a lil Jum'ah fa biha wa nikmat wa man iktasala fa al-ghusl afdal. Kemudian hadis yang lainnya, yakni hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, man tawaddu'a fa ahsana al-wudu thumma atal jumu'ah. Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi Jumat, fastama'a wa ansata, dia mendengar dan dia menyimak. Istima' itu tidak sekedar sama, jadi fastama'a yakni memperhatikan dan diam. Ufiro lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah, diampunkan baginya antara dirinya dengan Jum'at yang akan datang. Wa ziyadah talatati ayyam, dan ditambah 3 hari, berarti diampunkan untuknya itu 10 hari. Antara Jum'at satu dengan Jum'at yang lain ditambah 3 hari. Wa man masfaha faqablahu, dan barang siapa yang menyentuh perikil berarti dia telah sia-sia Jum'atnya. Hadis riwayat Muslim, sahih hadisnya. Dan bahkan ini riwayat Muslim tidak sebagaimana hadis yang tadi. Dan ini menunjukkan secara tegas bahwasannya wudhu mencukupi. Ya. Man tawaddu'a fa ahsana al-wudhu thumma atal jumu'ah. Orang yang mencukupkan dengan hadis ini tentunya dia tidak berdosa, ya, tidak meninggalkan sesuatu yang wajib. Sehingga dari sisi ini menjadi korinah yang sangat kuat bahwa makna daripada hadis yang telah lewat adalah mustahab. Maknanya adalah mustahab dan sangat dikuatkan, meskipun mustahab tapi sangat dikuatkan, ditekankan. Atau maknanya adalah di awal Islam, atau maknanya seperti apa yang disebutkan sejak Islam yang penting, ya. Ya. Dan itu yang sangat zahir, sangat sangat tampak, wallahu a'lam. Kemudian hadis yang lain, hadis yang ana isyaratkan tadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Umar bin Al-Khattab bainama huwa qa'iman bil khutbah yaum al-jum'ah. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab di saat beliau ini berdiri, ya, Umar bin Khattab khutbah pada hari Jumat, idza rajulun minal muhajirin al-awwali, tiba-tiba datang seseorang dari muhajirin yang awal, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa yang datang adalah Utsman bin Affan. Panadahu Umar, maka Umar pun berseru kepadanya, ayat sa'ah, seberapa ini? Jadi dalam artian ini saatnya sudah terlambat, ini kedatangannya terlambat. Maka Utsman menjawab, inni suhiltu, aku tersibukkan. Falam angkolit ila ahli hatta sami'tul ba'din, hingga aku tidak bisa pulang ke keluargaku, ke rumahku, sampai aku mendengar adzan. Falam azid an tawaddu'tu, maka aku tidak lebih daripada sekedar berwudu. Maka Umar mengatakan, wal wudu aidan, wudu juga. Waqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'mur bil ghusl, padahal kau tahu bahwa Rasul memerintahkan untuk mandi. Ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini di dijadikan dalil oleh jumhur, ya, menunjukkan bahwasannya di situ dalam apa sekian banyak para sahabat menyaksikan hal tersebut dan tidak ada pengingkaran terhadap Utsman bin Affan. Betul hanya diingatkan oleh Umar bin Khattab bahwasannya ini perintah. Sehingga wallahu a'lam bishawab, ya, di situ dalam hal ini seolah-olah menjadi kesepakatan para sahabat, seolah-olah masuk di mereka bahwasannya memahami perintah tersebut bukan satu wajiban. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang lainnya hadis Urwah bin Zubair dari bibinya Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Qala Aisyah menyatakan kana an-nas yantaquna yaumal jumu'ah min manazilihim wal awali. Dahulu orang-orang mereka menuju hari pada hari Jumat, kepada sholat Jumat dari rumah-rumah mereka dan dari seputaran Madinah, awali Madinah. Fayatuna fil ghubar yusibuhum al ghubar wal arah. Maka mereka datang dalam keadaan mereka kotor dengan ya apa terkena ghubar, debu, terkena debu dan bergeturan keringat mereka. Faya kruju minhumul arq, sehingga keluar keringat-keringat mereka. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insanun minhum wa huwa 'indi. Maka seseorang di antara mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasul berada di sisiku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan au annakum tatahartum li yaumikum hadha. Seandainya saja kalian tatoharbum, lalu anakum tatoharbum, seandainya kalian mau mandi ya, untuk hari kalian ini. Tatoharbum ini tohara untuk mandi maksudnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka kalimat lalu anakum tatoharbum, lalu anakum tatoharbum liyaw ikum hadat, lalu di sini imam mananya dalam ditamani, yakni harapan dari Rasulullah SAW. Dan tentunya kalau itu perkara kemungkaran, beliau tidak akan membiarkan. Kalau itu adalah dosa, yang hukumnya wajib. Beliau tidak hanya sekedar tamani saja, tentunya akan memerintahkan dan menegur dan menegaskan bahwasanya hukumnya adalah wajib. Disebabkan karena ilang yang tadi disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahkan di sini dalam lafaz ini ya Bukhari Muslim, beliau dengan sekedar menyatakan lau annakum tatoharum, sehingga ini juga menunjukkan akan makna daripada apa yang disebutkan dalam hadis sebelumnya. Ya. Untuk perintah beliau mandi itu adalah perintah irsadiyah, perintah bimbingan kepada sesuatu yang lebih baik dan bukan kepada sesuatu yang wajib hukumnya. Dan kalau itu diartikan sebagai lau dalam artian sebagai huruf syarat, ya, syartiyah, kalau annakum tatoharkum liyaumikum hadza, maka jawabannya kan butuh kepada jawaban. Kalau ya fi'il syarat dengan ada syarat lau, maka jawabannya adalah lakan ahsan, kan begitu. Tentunya itu adalah lebih baik. Jadi dengan lafaz ini pun menunjukkan bahwasanya hukumnya adalah tidak wajib. Hukumnya adalah tidak wajib. Dan ini hadis-hadis yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kita sebutkan ini. Dan disebutkan pula dari Ibnu Abbas oleh Abu Dawud bahwasannya ini merupakan di saat awal Islam terjadinya apa yang disebut oleh Aisyah tadi, di saat awal Islam. Baik, dalil yang menunjukkan akan wajibnya. Sekarang kita berpindah kepada pendapat kedua, pendapat zahiriyah. Yang pertama adalah hadis Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan idza jaa ahadukumul jum'ah falyaghtasil. Apabila salah seorang kalian mendatangi Jumat, yakni sholat Jumat, hendaknya dia mandi. Hadis yang dalam bab ini yang kita bahas, Bukhari Muslim. Kemudian hadis yang kedua, hadis Amr bin Sulaim al-Ansari, bahwasannya ini hadisnya, aku persaksikan usidu ala Abi Sa'id, Abi Sa'id al-Khudri, aku mempersaksikan bahwasannya Abu Sa'id menyatakan hal usidu ala Rasulullah SAW, aku persaksikan Abu Sa'id mengatakan, aku persaksikan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda al-uslu yawmal jum'ah wajibun ala kulli muftalin wa an yastan wa an yamussa tiban in wajada. Ghusl pada hari Jumat itu wajib atas setiap muftalin, dan bersiwak dan memakai wangian jika didapati di rumahnya. Nah, ini konteksnya satu kesatuan hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Satu kesatuan hadis. Dan ini justru hadis yang menguatkan pendapat yang menyatakan sunnah. Wallahu a'lam. Kemudian yang digunakan oleh pendapat zahiriyah pula adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, haqqun lillah ala kulli muslim an yaghtasila fi kulli sab'ati ayyam. Yaghsil ra'sahu wa jasadah. Hak bagi Allah atas setiap muslim untuk dia mandi pada setiap 7 hari. Dia menjadi satu hak bagi Allah untuk dalam sepekan itu dia mandi 1 hari. Yaghsil ra'sahu wa jasadah, dia membasuh kepala dan jasadnya. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini yang dimaksudkan adalah yaumul jumu'ah. Baik, kemudian dalil daripada pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalilnya adalah apa yang tadi disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Kana an-nas yantabuna yaumal jumu'ah dan seterusnya itu tadi yang barusan kita sebutkan di akhir daripada dalil dan pendapat yang pertama. Bahwa manusia mereka mendatangi sholat Jumat dari rumah-rumah mereka dan dari seputar Madinah, ya, mereka dalam keadaan bercucuran keringat dan dalam keadaan penuh dengan gubah debu, sehingga salah seorang mereka mendatangi Rasulullah SAW dalam keadaan seperti itu. Maka Rasul menyatakan bahwa anakum tatoharatum liyaumikum hadza, ini ilahnya daripada mandi Jumat yang tersebut dalam hadis, ya, ilahnya adalah ini. Sehingga manja'amikumul jum'ah falyaghtasil, ini kaitannya dengan keadaan tersebut. Barang siapa yang mendatangi Jum'ah di antara kalian, maka hendaknya kalian itu mandi, karena kondisi kalian yang seperti ini itu. Sehingga ini menjadikannya sebagai ilah. Dan lebih tegas lagi, Allah alam islam, ini riwayat yang lain, ya, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Suhaib dari Rima, kuwasannya anna unasan min ahlil iraq sirahu, bahwasanya orang-orang dari penduduk Iraq mereka datang. Faqalu, mereka menyatakan, yabna Abbas, wahai Ibn Abbas, atar usul yaumal jumu'ah wajiban, wahai Ibn Abbas, apakah engkau memandang bahwasannya mandi pada hari Jumat itu wajib? Qalala, Ibn Abbas menjawab dengan tegas, tidak. Walakinnahu abdhar wa khair limanil tasal, tetapi itu yang paling bersih dan paling baik bagi orang yang mau mandi. Wa man lam yaghtasil falaisa alaihi wajib. Adapun orang yang tidak mandi maka itu tidaklah wajib atas dia. Wa sa'ukhbirukum kaifa bada al-ghusl, dan akan aku beritakan kepada kamu bagaimana permulaan kemudian mandi itu. Kana an-nas majhudin yalbasuna suf ya'malun 'ala dhuhurihim. Dahulu orang-orang mereka itu bekerja keras. Mereka memakai pakaian dari wol. Mereka bekerja ya dengan punggung-punggung mereka. Wa kana masjiduhum dayyafan muqarib as-saqf. Sedangkan masjid mereka itu masjid yang dayyaf, masjid yang sempit, muqarib as-saqf, yang atapnya itu pendek. Innama huwa aris, masjid mereka dahulu itu hanya semacam seperti tenda begitu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin har, lantas Rasulullah SAW kemudian keluar pada hari yang har, pada hari yang panas. Wa arafan nas, wa arifan nas, dan bertuturan keringat orang-orang fi dzalika suf, pada pakaian yang mereka pakai, wol yang mereka pakai. Hatta ta'arat minhum riyah ada dzalika ba'dhum ba'dhum, hingga kemudian bertiup angin ya, yang kemudian membawa kepada mengganggu satu dengan yang lain bau-bau mereka tersebut. Falam wajada Rasulullah SAW fil karih, hingga di saat Rasulullah SAW pun juga ikut mendapati bau tersebut ya, beliau kemudian bersabda, ayuhan nas, wahai manusia, idza kana hadzal yaum fadhtasilu, apabila kalian berada pada hari ini yaitu hari Jumat, hendaknya kalian mandi. Waliyamusta ahadukum afdal ma yajib min dhuhni wa qadihi. Ini dijadikan satu kaitan ya, untuk kemudian juga memakai minyak rambut dan memakai pewangian. Seandainya difahami bahwa mandi itu wajib, tentunya ini juga difahami wajib, karena itu satu konteks. Dan ini merupakan korinah yang memalingkan daripada asal perintah yang wajib. Karena memang asal perintah di dalam syariat adalah wajib, kecuali ada korinah yang memalingkan. Dan ini memalingkan. Dan apa yang disebutkan Ibn Abbas sangat jelas sekali. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah memandang kepada ilah, memandang kepada ilahnya. Kemudian Ibn Abbas menyatakan, tsumma ja'allahu bil khair wa labisu ghayra suf wa kafau al-amal wa wasa'a masjidahum. Kemudian Allah datangkan dengan kebaikan, mereka memakai pakaian tidak lagi dengan wol, dan Allah Subhanahu wa taala mencukupkan mereka dengan amalan-amal, dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dan Allah luaskan masjid-masjid mereka. Wa dhaaba ba'dhu alladhi kana yu'dhi ba'dhum ba'd min al-ard. Dan hilanglah sebagian daripada apa yang mereka dahulu terganggu dengan itu, sebagian satu dengan yang lainnya dari keringat. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Jadi dari sisi ini maka kita bisa melihat bahwasannya pendapat jumhurul ulama itu yang paling rajih. Pendapat jumhurul ulama itu yang paling rajih. Kalau kita mengumpulkan dalil-dalil semuanya, maka akan sangat tampak jelas. Dan lebih daripada itu, lebih rinci lagi adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini tidak sampai kepada wajib, tetapi bagi yang mengganggu, maka di situ ada unsur-unsur lain di samping daripada mandi itu sendiri. Doror itu juga sesuatu yang tidak boleh dalam Islam. Kalau doror, walau diror, maka di saat mengganggu, ya itu harus dihilangkan doror tersebut. Ya, sehingga Syekhul Islam melihat dari sisi ini, jika membawa kepada ra'in akhariha, maka wajib mandi. Dari sisi ini ya, maka wajib mandi. Karena memang apa yang disebutkan oleh Ibn Abbas sangat jelas sekali dalam perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tambahkan sedikit lagi syarat daripada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Qasam. Meskipun Syekh Al-Qasam rahimahullah beliau cenderung kepada pendapat dhahiriyah, tapi di akhir beliau menyatakan fal aula liman dhaba ila al-jum'ah an la yada'al ghusl. Maka yang paling utama bagi orang yang pergi sholat Jumat, jangan sampai meninggalkan ghusl. Li'annahu qad ittafaqa 'ala masyru'iyyatihi, karena telah disepakati akan disyariatkannya. Ya, disepakati akan disyariatkan. Yang dihilangkan adalah dari si wajib atau tidaknya. Wa idillah wujubihi qawiyah, dan dalil akan wajibnya itu sangat kuat. Wa ihtiyat ahsan wa aula, sedangkan berhati-hati itu lebih baik dan lebih utama. Qala Sunani, As-Sunani menyatakan wa haula, dan mereka-mereka itu ai alladzina awwalul hadis, yakni yang mentakwilkan hadis, ini maksudnya jumhur daru ma'al makna. Mereka hanya berputar dalam makna saja. Wa alfalu al-muhafadzu 'ala ta'abbud. Dan mereka ghafil dari sisi menjaga sisi ta'abbud. Wa dzakara anna jam' bainal ma'na wa ta'abbud muta'ayyan. Dan juga As-Sunani menyebutkan bahwasanya mengumpulkan antara makna ta'abbud dan bainal makna wa ta'abbud, antara makna dengan ta'abbud, ini sesuatu yang sudah sepantasnya, sesuatu yang mesti muta'ayyan. Wallahu ta'ala as-sunan. As-Sunani tentunya dalam subuh salam karena belum sempat melihatnya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanaka rabbiyal 'azza wa jalla, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.